lagi bikin taman. Gambar taman. Taman yuk, Pak. Buka taman. Lihat tuh. Ya. Hujan. Hitung berapa rintik hujan yang turun, jatuh berderai membasahi. Dengarkan melodi deras suaranya, sebanyak itu